Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan lafaz al-jihah. Apakah itu ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya bagaimana, Hudzaifah? Jadi kita tanyakan apa yang dimaksud dengan jihah. Terus. Nah, kalau yang dimaksud adalah jihah yang wujudi, yang itu padanya makhluk, maka kita tidak menetapkannya. Terus. Kalau yang dimaksud dengan jihah itu adalah jihah adami, maka kita menetapkan. Baik. Itu inti kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Wa qawlu syaikh rahimahullah la tahwihil jihatus sitt kasairil mubtadi'at huwa haqqun. Nah, perkataan syaikh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilingkupi oleh arah yang enam sebagaimana keyakinan ahli bid'ah. Huwa haqqun, maka itu adalah hak. Bi'tibari annahu la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi. Nah, dari sisi apakah itu hak? Dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang melingkupinya dari kalangan makhluk-makhluknya. Yaitu tidak ada satupun dari kalangan makhluk-makhluk Allah yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas, ya. Bal huwa muhitun bi kulli syai'in wa fawqah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lah yang melingkupi segala sesuatu dan Allah di atas segala sesuatu. Naam. Ini jelas. Qala wa hadzal ma'na huwa alladhi aradahu Syekh rahimahullah lima ya'ti fi kalamih annahu ta'ala muhitun bi kulli syai'in wa fawqah. Dan inilah makna yang diinginkan oleh Syekh tentang penafian jihah. Sebagaimana akan datang dalam pernyataan beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, melingkupi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Naam. Fa idza jumi'a baina kalami. Taib, dalam cetakan lain. Baina kalamaihi ada ya-nya. Taib. Fa idza jumi'a baina kalamaihi wa huwa qawluhu la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtadi'at wa qawluhu muhitun bi kulli syai'in wa fawqah ulima anna muradahu anna Allah ta'ala la yahwihi syai'un wa la yuhitu bihi syai'un. Ya, kalau digabungkan antara kedua perkataan beliau ini, yaitu perkataan bahwasanya tidak Allah Subhanahu wa taala tidak dilingkupi oleh arah yang enam sebagaimana keyakinan mubtadi'an, dengan perkataan lain bahwasanya Allah melingkupi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu, maka diketahui bahwasanya maksud beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu pun yang melingkupinya. Ini. Dan nah, wala yuhitu bihi syai'un. Baik. Dan tidak ada sesuatu pun yang melingkupinya. Penegasan lagi. Kama yakunu li ghairihi minal makhlukat. Sebagaimana keadaan selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk. Kalau makhluk mesti dilingkupi oleh apa? Oleh yang lainnya. Wa annahu ta'ala huwal muhitu bi kulli syai'in al-'ali 'an kulli syai'in. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kebalikannya, Allah lah yang melingkupi segala sesuatu dan maha tinggi atas atau tinggi di atas segala sesuatu. Lakin baqiya fi kalamihi syai'an. Akan tetapi tersisa dalam pernyataan beliau ini dua hal. Ya, perhatikan. Ahaduhuma, yang pertama, anna itlaqa mithli hadzal lafzi ma'a ma fihi min al-ijmali wal ihtimal kana tarkuhu aula. Ini jelas dalam prinsip sebelumnya, Pak. Yang pertama, bahwasanya penggunaan semisal lafaz ini secara mutlak tidak dirinci. Ya, bersamaan dengan adanya ijmal dan ihtimal, adanya keglobalan dan kemungkinan-kemungkinan makna. Maka sebenarnya meninggalkan penggunaan lafaz tersebut itu lebih utama. Ya. Wa illa tusallitu alaihi. Nah, jika tidak ditinggalkan, maka tusallitu alaihi yaitu berusaha untuk menerangkan maksud secara lebih detail. Ini tusallit alaihi. Wa ulzima bit tanaqudi fi itsbatil ihatati wal fawqiyah wa nafyi jihatil 'ulu. Naam. Dan diharuskan adanya apa? Kelaziman berupa tanaqud, berupa kontradiksi. Berarti tusan lita maknanya yang diinginkan bukan tadi. Saya ulangi. Naam. Anna itlaqa mithli hadzal lafzi ma'a ma fihi min al-ismali wal ihtimal kana tarkuhu aula. Ini jelas, ya kan? Penggunaan lafaz ini sebenarnya lebih bagus untuk apa? Lebih bagus untuk apa, Muhammad? Ditinggalkan, tidak digunakan secara mutlak. Karena ada ijmal dan ihtimal. Wa illa, jika tidak, maka apa? Tusallita, tempat kalian tusallat atau tusallit? Hah? Pakai sat. Dalam bentuk mabni majhul ya. Nabi al-Mahdi Tayyib. Nah, itu lebih jelas. Wa illa tusallita alaihi. Wa alzima bitanaqud fi itsbatil ihathah wal fawqiyah. Nah, jika tidak meninggalkan itu, akhwan, maka dia akan apa? Dia akan terkalahkan. Nah, dia akan kalah dalam Tayyib pernyataannya. Enggak kuat pernyataan itu. Kenapa? Karena tadi menggunakan lafaz yang memiliki kemungkinan banyak. Dan dia akan akan diilzam, yaitu ditetapkan baginya keharusan adanya kontradiksi dalam penetapan ihathah dan fawqiyah, dalam penetapan bahwasanya Allah melingkupi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu, demikian pula wa nafyi jihatil 'ulu dan penafian arah 'ulu, yaitu penafian ketinggian bagi Allah. Ini jelas. Karena kalau terlanjur menggunakan nafyul jihad sit, penafian jihad, kan ya tadi, berarti ya sudah tidak boleh menetapkan arah atas, paham? Jadinya kontradiksi. Katanya menafikan arah, tapi kok kalian menetapkan fauqiyah bagi Allah, menetapkan sifat ulu bagi Allah. Kenapa? Karena terlanjur menggunakan secara mutlak, paham? Ini maksud Ibn Abil Iz, paham sampai sini, Rifki? Naam. Wa in ujiba anhu bima taqaddam min annahu innama nafa an yahwiyahu syai'un min makhluqatihi fal i'tisamu bil alfadhi syar'iyyati aula. Naam. Dan jika dijawab atas ilzam tersebut, Nah, dengan keterangan yang telah lewat, bahwasanya hanyalah yang dinafikan itu maksudnya yaitu bahwasanya tidak ada sesuatu pun dari kalangan makhluk yang melingkupi Allah. Maka, nah, walaupun demikian tetap berpegang teguh dengan lafaz-lafaz syar'i itu lebih utama. Ya, paham. Jadi kalau memang harus menggunakan lafaz itu ya dirinci, nah, maknanya. Ini tanbih yang pertama. Walaupun tentunya kita tahu makna arah yang diinginkan oleh Aba Ibnu oleh Aba Imam At-Tahawi rahimahullah. Asani yang kedua, anna qaulahu kasairil mubtadi'at yufhamu minhu annahu ma min mubtada'in illa wa huwa mahwiyun. Wa fi hadha nadhar, fa innahu in arada annahu mahwiyun bi amrin wujudiyyin fa mamnu'un. Fa innal 'alam laysa fi 'alamin akhar wa illa lazimat tasalsul. Tempat kalian mubtada'an atau mubtadi'an? Harakat. Naam. Berarti ya kawan yang diinginkan dengan kasairil mubtada'an, perhatikan. Saya ulangi, la tahwihil jihadus sid kasairil mubtada'at. Nah ini baru ngah dari sini. Makanya di harakat ini biar enggak keliru lagi nanti di waktu yang mendatang. Nah, saya jadinya karena kalau mubtadi' langsung ke ahlil bidah. Tapi maksud mubtada' itu makhlukat. Itulah lafaz. Nah, berarti kita ulangi. Ralat untuk yang depan berarti. Perhatikan wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihatus sitti. Ala tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Ya, maknanya Allah Subhanahu wa taala itu enggak apa dilingkupi oleh arah yang enam sebagaimana makhluk-makhluknya. Ya, mubtada' itu kan sesuatu yang diadakan. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya. Nah, ini. Jadi diluruskan makna yang awal. Tapi bahasanya perkataan beliau kasairil mubtada'at. Mubtada'. Nah, dipahami darinya bahwasanya ma min mubtada'in illa wa huwa mahwiyun. Ya, dipahami dari sini bahwasanya tidaklah ada satupun dari suatu makhluk sesuatu yang diciptakan oleh Allah mesti dia itu dilingkupi, ya, makhluk mesti dilingkupi makhluk lain. Yang oleh makhluk ini dilingkupi oleh makhluk lain terus. Paham ini maksudnya? Dipahami dari apa? La tahwihil jihatu sintu kasairul mubtada'at. Berarti sairul mubtada'at itu dilingkupi oleh makhluk yang lain. Paham? Nah, wa fi hadza nadhar, pada pernyataan ini butuh dia apa? Di cek ulang. Nah, butuh apa? Dicek ulang. Ada kritikan padanya. Kenapa? Fa innahu in arada annahu mahwiyun bi amrin wujudiyyin fa mamnu'. Sebab apabila beliau menginginkan bahwasanya segala makhluk itu dilingkupi oleh dengan suatu perkara yang wujudi, perkara yang sifatnya ada, maka fa mamnu', maka itu mamnu'. Wujudi itu maksudnya makhluk yang lain. Maka itu mamnu'. Kenapa? Fa innal 'alam laisa fi 'alamin akhar. Karena alam ini bukan apa? Alam ini tidaklah berada di alam yang lain. Kenapa? Karena alam ini sendiri kan mubtada'at, ya kan? Berarti kalau alam itu dilingkupi oleh sesuatu berarti dilingkupi alam yang lain. Alam yang lain dilingkupi oleh alam lain yang lain. Alam terus akhirnya terjadi apa? Seperti ini tasalsul. Wa ila lazimat tasahul. Jika demikian maka akan apa? Maka akan terjadi tasalsul, berantainya pemahaman tadi. Segala sesuatu mesti dilingkupi. Berarti yang melingkupi ini juga dilingkupi. terus, enggak ada habisnya. Naam. Inilah yang disebut dengan tasalsulul mu'athirin. Naam. Tayyib, tasalsulul mu'athirin. Seperti misalnya kalau naam, segala sesuatu mesti ada yang menciptakan. Yang menciptakan mesti ada yang menimpa. Itu yang digiring oleh iblis. Setan menimbulkan was-was dengan kamu ciptakan apa? Man khalaqaka dza man khalaqaka dza man khalaqaka dza. Setan menimbulkan was-was. Siapa yang menciptakan yang membuat meja ini? Nah, tukang. Siapa yang menciptakan tukang? Nah, kemudian jawab Allah. Kemudian akan ditanyakan lagi siapa terus yang menciptakan? Allah. Kalau sudah sampai setan menggiring ke situ bertanya terus siapa ya? Kalau segala sesuatu ada yang menciptakan, terus siapa yang menciptakan? Allah. Nah, ini kalau enggak segera berhenti mengucapkan ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bisa apa? Bisa nanti terjatuh dalam kekufuran. Akhirnya kufur pada Allah, berarti enggak ada. Akhirnya jadi orang ateis. Nah, dan atau orang-orang yang bingungan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam abah bimbingkan kita kalau sudah sampai was-was seperti itu bertanya-tanya. Nah, bertanya-tanya tentang hal yang enggak boleh kita bertanya-tanya pada. Harus apa? Segera fal yasta'id billahi wal yantahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ucapkan. Karena godaan syaitan itu. Was-was. Kemudian berhenti sudah, tinggalkan. Katakan aku beriman pada Allah. Sudah selesai. Nah, ini tasalsulul mu'athirin yang harus ditolak. Qala wa in arada amran adamiyan falaysa kullu mubtada'in fil adam. Bal minha ma huwa dakhilun fi ghairihi kasamawati wal ardi fil kursi. Wa nahwi dzalik. Jika yang diinginkan adalah apa? Amran adamiyan, yaitu perkara yang sifatnya adami. Baik. Maka maknanya pun tidak benar. Sebab apa? Sebab tidaklah segala sesuatu yang diadakan, yaitu diciptakan oleh Allah itu fil adam, ya, berada pada sesuatu yang adami, sesuatu yang tidak ada. Bahkan ada di antara makhluk-makhluk itu memang yang berada di dalam makhluk yang lain. Jelas, ada. Dan ini kita saksikan, ya. Gelas di dalam air. Air berarti ada di, gelas di dalam air. Air di dalam gelas. Berarti apa? Air ini dilingkupi oleh gelas. Ya. Gelas di dalam kulkas. Ya. Kulkas di dalam rumah. Ya. Itu. Rumah di atas tanah, di bawah kolong langit. Ini berada di alam. Terus demikian. Jadi ada makhluk yang memang berada di makhluk yang lain. Nah, jadi kasamawati wal ardi fil kursi, seperti apa langit-langit dan bumi. Bumi itu na'am fil kursi. Nah, taib dilingkupi oleh kursi Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi. Nah, ini yang diinginkan maksud beliau ini. Bahwasanya kursi Allah Subhanahu wa taala luasnya melingkupi langit-langit dan bumi. Cuman ayat ini tidak sah, ya kawan, bahwasanya langit-langit dan bumi itu berada dilingkupi oleh kursi. Cuman ayat ini menunjukkan agungnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ayat ini ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, ayat kursi. Wanahu dzalik, dan yang semisal itu. Wa minha ma huwa muntahal makhluqat kal arsy, dan di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah juga ada yang menjadi akhir dari para makhluk dari si atas, ya. Makhluk yang paling tinggi adalah arsy. Nah, ya, jadi arsy itu arfa'ul makhluqat. Nah, Fasadhul alam laisa fi ghairihi minal makhlukat. Qad'an lit tasalsul kama taqaddam. Sehingga ikhwan, sathul alam, atap dari alam ini. Sath, yaitu atap dari alam. Itu apa? Tidak berada pada makhluk yang lain. Untuk apa? Kita tetapkan itu untuk memutus tasalsul mu'athirin tadi. Sebagaimana telah lewat. Karena akan menimbulkan kerancuan berpikir. Sudah. Ini kalau mau kita mau membahas ini, berarti apa? Tidak boleh kemudian diteruskan bahwasanya setiap makhluk berada di dalam makhluk yang lain. Nah, kenapa? Karena di sana ada makhluk yang apa? Yang menjadi akhir dari para makhluk dari sisi ketinggian, yaitu aqsh. Dan sathul alam itu ya arsy Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kelak arsy juga menjadi apa? Atap jannah, atap surga itu. Baik. Qala wa yumkinu an yujaba an hadha al-ishkal bi anna sa'ira bi ma'na al-baqiyah la bi ma'na al-jami'. Hadha aslu ma'naha. Nah, dan mungkin untuk dijawab iskal ini bahwasanya kata sa'ir yang diinginkan oleh syekh itu maknanya baqiyah, yang lainnya, yang tersisa, bukan keseluruhan. Jadi kasairil mubtada'an maksudnya bukan seperti keseluruhan makhluk-makhluk, tapi apa? Seperti apa? Makhluk-makhluk yang tersisa, ya, seperti makhluk-makhluk yang lain. Itu keumumannya. Bukan bermakna jami' keseluruhan. Ini adalah asal dari makna sa'ir. Wa minhu su'r wa huwa ma yumqihi syaribu fil ina. Di antara penggunaannya juga kata su'ru. Itu adalah apa? Adalah sesuatu yang disisakan oleh orang yang minum di gelas. Kalau orang minum, ikhwan, orang minum kemudian ini ada sisa, ini namanya su'ru, su'run. Makanya apa? Dibahas dalam apa? Dalam pembahasan fikih apa? Su'rul hirrah. Apa hukum su'rul hirrah? Maksudnya apa? Apa hukum air bekas minum kucing? Hukumnya najis atau suci? Enak diminum? Hah? Hah? Baik. Asalnya suci selama apa? Di mulut. Nah, kucing itu tidak jelas terlihat apa? Misalnya apa? Ada najis berupa bangkai atau yang lain. Taib. Fayakunu muraduhu ghalibal makhlukat. Ya, sehingga maksud dari Imam Tahawi adalah mayoritas makhlukat, bukan keseluruhan. La jami'ha, bukan keseluruhan. Nah, kalau makna ini berarti dibawa kepada makna ghalib, itu maknanya benar. Paham? Idhi sa'iru alal ghalibi adallu minhu alal jami'. Sebab kata sa'ir untuk menunjukkan mayoritas lebih kuat daripada menunjukkan keseluruhan. Ya. Fayakunul makna, sehingga makna perkataan Imam Tahawi, annallaha ta'ala ghairu mahwiyin kama yakunu aktsarul makhluq kama yakunu aktsarul makhluqati mahwiyan. Sehingga maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah dilingkupi oleh makhluk-makhluknya. Sebagaimana mayoritas makhluk-makhluk itu dilingkupi oleh apa? Oleh yang lainnya. Paham? Ini jelas. Bal huwa ghairu mahwiyin bi syai'in. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilingkupi oleh sesuatu pun. Ta'alallahu an dzalik. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian itu. Wa la yudhannu bi syaikhi rahimahullah annahu mimman yaqulu innallaha ta'ala laisa dakhilal 'alam wala kharijahu bi nafyin naqidain. Dan tidak disangkakan kepada syekh bahwasanya beliau termasuk orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah itu tidaklah berada di dalam suatu alam, tidak pula di luar alam. Gimana ini? tidak ada di dalam alam, tidak pula di luar alam. Ini pembahasan ahli filsafat. Kalau meyakini seperti ini, memang terjatuh dalam kontradiksi. Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Sehingga dia menggabungkan antara apa? Naqidain, dua perkara yang bertolak belakang. Kama dhannahu ba'du syarihin, sebagaimana disangka oleh sebagian para pensyarah kitab ini. Bal muraduhu, bahkan yang dimaksud oleh Imam Thahawi, annallaha ta'ala munazzahun an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi wa an yakuna muftakiran ila syai'in minha al-'arsy aw ghairi. Sehingga maksud perkataan tadi, ini yang dipegang, ikhwan, maksudnya kalau pembahasan tadi bantah membantah ahli batil bingung, sekarang pegang makna yang benar. Ini dipegang bahwasanya maksud Imam At-Tahawi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu suci dari apa? Dilingkupi oleh sesuatu dari kalangan makhluk. Atau dengan ungkapan yang lebih sederhana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari apa? Dilingkupi oleh makhluk-makhluk. Kenapa? Karena kalau dilingkupi oleh makhluk berarti makhluk lebih agung dari Allah, ya kan? Ini tentunya batin. Dan Allah maha suci dari butuh kepada apa? Kepada makhluk-makhluknya. Allah tidak butuh sama sekali kepada makhluk. Arsy atau yang lainnya. Allah menciptakan arsy. Dan istiwa di atas arsy bukan berarti Allah butuh terhadap arsy. Demikian pula Allah ciptakan kursi yang dalam athar Ibn Abbas, kursi itu maudhi uqadamai rahman, yaitu tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh kita gambarkan bagaimananya. Bukan berarti kemudian Allah butuh kepada kursi. Ini harus diyakini apa? Kenapa? Karena Allahu ghani, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, tidak butuh kepada sesuatu pun dari kalangan makhluk. Ini diingat-ingat makna yang sederhana ini. Kalau bingung dengan penjabaran-penjabaran yang awal, intinya diingat yang di akhir ini. Barakallahu fiikum, nakta'i bihan. Subhanakallah.